Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita at-taufiq agar kita cocok dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, beribadah kepadanya, mentaatinya dan tunduk kepadanya. Ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan ini kenikmatan yang sangat besar, lebih daripada harta benda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul fabifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah olehmu wahai Rasul alaihi salatu wassalam, dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kalian dan dengan rahmah yang Allah limpahkan kepada kalian, maka hendaknya kalian berbangga, bersenang, bersuka cita, bergembira dengan nikmat itu. Diperintahkan untuk kita berbangga, yakni bergembira, bersuka cita, gegap gembita, senang, karena kita meraih nikmat yang besar, taufik minallah, hidayah bisa mengenal ilmu, hidayah bisa mengamalkan ilmu dengan mudah dalam kehidupan ini. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan nikmat itulah kalian berbahagia. Itu lebih baik daripada harta benda yang mereka kumpulkan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ilmu agama hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Berbeda halnya dengan duniawiyah. Innallaha atadunya liman yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia, uang, harta, makanan, minuman kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Semuanya mendapatkan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian berarti tidak menunjukkan keutamaan, tidak menunjukkan keunggulan. Kenapa? Karena semua orang diberi. Yang muslim diberi, yang kafir pun diberi. Bahkan kadangkala orang yang kafir ada yang lebih banyak diberi duniawiahnya daripada orang yang muslim. Sehingga duniawiyah itu bukan satu tanda Allah mencintai seorang hamba. Tidak. Karena semuanya dikasih. Tetapi Allah tidak akan memberikan ilmu agama, tidak akan difahamkan orang itu dengan ilmu agama, disadarkan, mengerti tentang agama dan mengamalkannya, illa liman yuhib, kecuali orang yang Allah cintai. kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cintai, yang Allah inginkan sebagai hamba yang baik, dikehendaki sebagai hamba yang baik. Kita tahu ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, semua yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini keyakinan kita. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, dan apa saja yang tidak Allah kehendaki, maka tidak akan terjadi. Seorang dikehendaki oleh Allah baik, sebagai hamba yang baik, hamba yang saleh, dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk beramal saleh. Itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu semua atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memilih hamba-hambanya yang Allah cintai untuk Allah berikan petunjuk. Dan demikian pula, orang-orang yang sesat itu juga atas kehendak Allah Azza wa Jal. Dikehendaki sebagai orang yang sesat. Orang tersebut orang yang Allah murkai. Dan disiapkan untuk menghuni an-nar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siapakah orang-orang yang dikehendaki baik dan dipersiapkan untuk menghuni al-jannah? Dan siapakah orang-orang yang dikehendaki jelek dan disiapkan untuk menghuni an-nar? Jawabannya adalah dalam beberapa ayat dan hadis yang akan kami sampaikan. Di antaranya, orang yang diinginkan baik oleh Allah, tandanya Allah buka hatinya untuk menerima Islam dan dimudahkan untuk beramal. Berarti lawannya adalah orang yang dijadikan hatinya berat, sulit untuk bisa berilmu dan beramal, dan akhirnya dia diciptakan sebagai ahlu nar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebagai hamba yang baik, diciptakan sebagai ahlul jannah, يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, Allah akan membukakan dadanya, melapangkan dadanya untuk bisa menerima al-Islam, bisa mengerti Islam dan menerima dengan baik syariat Islam itu, senang dengan syariat Islam, mudah dan ringan, senang bersuka cita dalam mengamalkannya. Ini tanda yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan itu terjadi saat sekarang ini, semasa masih di dunia. Untuk talabul ilmi gampang, memahami agama mudah, mengerti al-haq dan mengerti al-batil, dan dimudahkan untuk bisa mengamalkan al-haq. Ini semua taufik minallah. Sampai-sampai kita diajari sebuah doa, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Yakni beritahukan kepada kami ilmunya, sehingga kebenaran itu tampak sebagai kebenaran karena ilmu. Kemudian kita memohon, farzuqna tiba'ah, dan berikanlah kepada kami rizki untuk bisa mengikutinya. Karena Karena untuk mengerti kebenaran itu taufik minallah, pemberian dari Allah, anugerah. Dan dimudahkan untuk mengamalkannya itu pun anugerah. Fadlu minallah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah utamakan mereka itu di atas orang-orang lain. Itu namanya keutamaan. Ya. Dan kita memohon juga wa arnal batila batilan, ya Allah tambahkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, untuk bisa mengerti al-haq sebagai al-haq, batil sebagai batil. Itu adalah tariqahnya, caranya dengan talabul ilmi, sehingga hidayah itu sangat erat kaitannya dengan ilmu. Manakala tahu al-haq dan diberikan kemudian mengikutinya, itulah hidayah. Ketika kita diberi ilmu oleh Allah, mengetahui kebatilan sebagai kebatilan, itu adalah hidayah dari Allah. Taufik, pemberian, anugerah, fadlun wa rahmatun, keutamaan dan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Banyak orang yang terbalik. Yang benar dilihat oleh matanya sebagai kebatilan, yang batil dilihat oleh matanya sebagai kebenaran, sehingga dia mengikuti yang batil dan dia meninggalkan yang hak. Na'udzubillahi min dzalik. Itu terjadi dan itu adalah bukan taufik minallah. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan taufik, ditandai dengan kita senang talabul ilmi, datang ke majelis ta'lim, mendengarkan ilmu untuk bisa memahaminya, dan Allah berikan kepada kita al-haq sebagai al-haq, tidak disamarkan. Ahlul bid'ah tidak mendapatkan hidayah walaupun mereka talabul ilmi, karena ilmu yang mereka cari ilmu yang batil. Ilmu itu ada dua, ilmu yang hak dan ilmu yang batil. Ilmu nafi' wa ilmu ghairu nafi'. Sebagaimana disebutkan Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Ilmu itu tidak semuanya benar. Ilmu itu ada ilmu yang bermanfaat, yaitu Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat. Ada ilmu yang batil, yaitu ilmu khairun nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Semakin dia mengetahuinya, semakin dia sesat. Di antaranya adalah ilmu bid'ah. Ilmu bid'ah, mereka belajar tasawuf, belajar ilmu mantik, belajar ilmu kebatinan, belajar ilmu filsafat. Mereka belajar, tetapi ilmunya yang hak malah menjadi batil, yang batil malah menjadi al-haq. Na'udhu billahi min dzalik. Maka hadirin yang dimuliakan, kita mari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang satu ini, nikmat yang begitu besar. Sehingga hidayah itu identik dengan talabul ilmi, ilmu yang hak dan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Adapun orang yang sesat, orang yang sesat itu orang yang tidak diberi hati yang longgar untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu ila sama'. Adapun yang diinginkan sebagai orang yang sesat, orang-orang yang menempuh jalan kesesatan dan disiapkan sebagai penghuni neraka, mereka ini bersifat tatkala di dunia terasa berat dalam hatinya. Terasa berat dalam hatinya untuk menerima al-Islam, untuk belajar al-Islam, untuk mengkaji al-Islam, itu terasa berat. Apalagi mengamalkan, ngerti biora gelem, tahu saja enggak mau memang. Ya kalau bodoh alami, maksudnya karena belum belajar, suatu saat kalau dia mendengarkan ilmu, akan dia senang. Tapi orang ini malah justru tidak. Dia memang orang yang tidak senang dengan ilmu agama. Na'udzubillah min dzalik. Orang ini sulit dan sukar, berat dalam beramal dengan amalan yang saleh. Maka orang ini orang yang disiapkan sebagai penghuni neraka. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Sungguh telah kami siapkan sebagai penghuni neraka jahannam banyak dari manusia dan jin yang bersifat lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati oleh Allah, namun tidak digunakan untuk memahami agama ini. Hatinya ada, bukan tidak ada hati. Dikasih hati. Semua kita dikasih qalbun. Qalbun itu fungsinya adalah untuk belajar ilmu agama. Tetapi mereka tidak menggunakannya untuk belajar ilmu agama. Sehingga hatinya kosong. La yafqahuna biha. Kalau hati sudah rusak, akan rusak perinya perbuatan anggota tubuhnya. Inna fil jazadi mudghah, idza saluhat saluha jazadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jazadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat satu gumpal darah. Jikalau satu gumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Namun jikalau segumpal darah itu jelek, maka akan jelek seluruh anggota tubuhnya. Yakni perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya akan jelek. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Hati jikalau dia tidak mengenal agama, la yafqahu nabiha, maka perbuatannya pun akan jauh dari agama, jauh dari amal saleh, dekat dengan neraka perbuatannya, maksiat, dosa, bid'ah, kufur, syirik, dosa-dosa besar, ya, perzinaan, perselingkuhan, liwat, homo, ya, atau lesbi yang biasa dikenal dengan singkatan LGBT. Hati-hati yang seperti itu. Wal'iyadu billah. Itu tanda orang yang dikehendaki sebagai penghuni an-nar. Allah tidak pahamkan ilmu agama ini untuknya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum ayun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, namun tidak digunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah pada ayat kauniyah dan ayat-ayat Al-Quran matluah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada alam semesta. Melihat langit, bumi, gunung, dan semuanya. Tidak digunakan untuk itu. Dan juga tidak digunakan matanya untuk melihat ayat-ayat matluah, ayat-ayat yang bisa dibaca, tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dibaca seperti Al-Quran wa Sunnah. Punya mata tapi digunakan untuk maksiat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga namun mereka tidak mau menggunakannya untuk mendengar. Ya, punya telinga bisa mendengar, bukan tuli. Punya mata bukan buta, tetapi penggunaannya tidak di jalan yang sesuai dengan yang Allah maukan. Bahkan menyimpang, dan itu tanda seorang itu diciptakan sebagai ahlun nar. Waspadalah, di manakah kita letaknya sekarang ini? Bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah, ditandai dengan Allah berikan ilmu kepada kita, difahamkan kepada kita yang hak sebagai al-haq, yang batil sebagai batil, kemudian Allah memudahkan kita mengamalkannya, atau kita ini berada pada barisan mereka-mereka yang sulit untuk talabul ilmi, susah memahami ilmu, bahkan ilmu yang dipelajari yang batil, ilmu bid'ah yang nampak di mata dia bid'ah sebagai al-haq dan sunnah sebagai al-batil yang harus diperangi. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita seperti itu, maka ketahuilah kita disiapkan wal'iyadzubillah na'udzubillah min zalik sebagai ahlun nar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang yang dikehendaki baik disebutkan dalam hadis, man yuridillahu bi khairan yafaqu fid din. Siapa yang Allah inginkan sebagai hamba yang baik, Allah akan faqihkan dia dalam urusan agama. Allah akan faqihkan, bukan hanya sekedar mengerti, tetapi faqih. Abid faqih, al-fahmu. Al-fiqhu huwa al-fahmu. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Ithaful Qari, al-fiqhu wal-fahmu. Dia mengetahui ilmu agama ini dan memahaminya dengan baik. Yufaqihu fid-din, Allah akan faqihkan dia dalam urusan agama, yakni Allah akan pahamkan dia dengan urusan agama ini. Sehingga dia mengerti mana yang hak dan mana yang batil karena paham. Dia mengerti mana tauhid, mana syirik karena paham. Jarang orang paham. Banyak orang hafal ayat, dia hafal hadis, dia hafal baca kitab gundul, dia bisa. Tetapi dalam memahami itu salah-salah. Dalam memahami itu salah-salah. Malah justru yang batil yang dia yakini sebagai kebenaran. Memahami tentang Allah ada di mana-mana. Pembahasan aina Allah, Allah ada di mana? Dia meyakini Allah ada di mana-mana. Pemahaman yang salah. Tapi itulah yang dia fahami. Betapa banyak orang-orang yang seperti itu nampak dirinya memiliki kesemangatan dalam beragama, namun pada hakikatnya dia lebih jelek dari pelaku kemaksiatan. Karena dia adalah ahlul bid'ah yang memandang sunnah sebagai hal yang dimusuhi dan melihat bid'ah sebagai hal yang harus dibela dan dipelajari. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka marilah kita sering-sering talabul ilmi, duduk di majelis ta'lim di waktu pagi maupun di waktu sore. Karena kedatangan kita ke masjid dalam talabul ilmi itu bukan sesuatu yang sia-sia. Yakinilah itu akan mendapatkan banyak faedah dan manfaat. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid aw raha, a'adallahu lahu nuzulan fil jannah. Kullama ghada aw raha. Barang siapa di pagi hari yang berangkat ke masjid atau di waktu sore hari berangkat ke masjid, a'adallahu nuzulan, Allah akan siapkan bagi dia hidangan yang mewah. Hidangan yang mewah. Fil jannah, di surga nanti. Kita sekarang ini datang subuh ke masjid ini untuk salat berjamaah dan kemudian ta'lim barang sejenak. Mana makanannya? Hidangannya enggak ada. Ini namanya iman. Iman itu percaya dengan apa yang diberitakan walaupun tidak nampak. Karena beritanya itu disiapkan bukan di dunia, disiapkan fil jannah. Itu artinya mudah-mudahan kita semuanya sebagai ahlul jannah yang akan mendapatkan janji hidangan yang penuh dengan kenikmatan. Yakini itu, karena hari itu akan datang satu saat nanti. Sebagaimana datangnya hari ini. Kullama ghada aw raha, Allah siapkan hidangan itu di waktu pagi hari dan di waktu sore hari. hidangan di jannah yang penuh dengan kelezatan yang tiada tara. Itu bisa kita raih dengan kita datang ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, dan kita bisa raih datang ke masjid untuk talabul ilmi. Sehingga talabul ilmi itu bermanfaat sekali dari sisi kebutuhan kita dengannya, itu kebutuhan yang pokok, karena hidayah itu adalah dengan ilmu. Keterusan hidayah, keberlangsungannya di tubuh kita masing-masing, hidayah itu juga harus ditopang dengan al-ilmu. Tanpa ilmu akan melemah, akan pudar, akan lemah, dan akan hilang dari kita hidayah itu. Wal'iyadu billah. Wallahu alam bisawab. Ini sudah 5:30. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.